Warga dan pecinta Radio KM Jakarta, merupakan suatu kehormatan untuk kita mengkaji tajwid. Mudah-mudahan insyaAllah memberikan motivasi untuk ibu dan bapak yang selama ini susah belajar tajwid. Kami coba dari buku tajwid sebelum nanti kelas C bertadarus. Dari buku tajwid, pelajaran tajwid yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syafi'i, diterbitkan PT MG Semarang halaman 15. Dan tampaknya sudah ada ustazah, ini ustazah Khomsah ya. Jadi kita ada ustazah Yuyu, ada Mbak Puji, ada Pak Fahri, juga ada yang lain, yang Ibu Tris juga. Baik, kita coba. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, lebih dekat dengan teleponnya ya. Mas Andi volumenya barangkali lebih di. Ibu, kita akan mencoba halaman 15 tentang pelajaran idhar. Itu nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf-huruf idhar yang 6. Yaitu aha ho agoha atau aha ain ha rin kho, itu dibaca jelas idhar. Ibu dan bapak bisa melihat halaman 15 poin A, nomor A, yaitu nun mati bertemu dengan huruf idhar ada dua macam. Nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Silakan ustazah dibacakan, dicontohkan ya. Yang mana ustaz? Min ummatin ya, min ummatin itu. Min ummatin. Min ummatin itu hukumnya apa Ibu? Idhar. Kenapa? Nun mati ketemu alif. Nun mati ketemu alif. Idhar, tulisan dan bacaan sama. Yang kedua? In huwa. In huwa. Itu juga apa hukumnya? Idhar. Kenapa? Nun mati ketemu ha. Nun mati ketemu ha. Halaman 16 Ibu dibaca kembali. Dengan lagunya gak apa-apa dilepas. Min ilmin hukumnya Ibu? Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu ain. Nun mati ketemu ain. Terus? Min ghillin. Min ghillin. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Nun mati ketemu ghin. Nun mati ketemu ghin. Terus? Min khairin. Min khairin. Hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu kho. Nun mati ketemu kho. Kemudian? Min hasanatin. Min hasanatin. Hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu ha. Nun mati ketemu ha. Kemudian bagian B adalah nun mati dan huruf idhar bertemu dalam satu kalimat. Silakan saja. Contohnya? Yan'iku. Yan'iku hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu ain. Nun mati ketemu ain bertemu dalam satu kalimat atau satu kata. Kalau tadi dua kata, ini satu rangkaian. Kemudian? Yanhauna. Yanhauna hukumnya? Nun idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu ha. Selalu ya hukumnya itu kenama. Alasan baru. Nah, kemudian yan hauna itu idhar. Kemudian yang bawahnya? Yan auna. Yan auna hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu alif. Nun mati ketemu alif atau hamzah di situ ya. Yeah. Kemudian? Tan hituna. Tan hituna hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu ha. Nun mati ketemu ha. Ibu, mudah-mudahan bapak bisa menyimak ya. Kemudian? Fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna hukumnya? Idhar. Kenapa? Nun mati ketemu ghin. Nun mati ketemu ghin. Kenapa enggak ketemu go saja atau ketemu gi? Harus dibaca ketemu ghin karena memang bukan barisnya yang dilihat. Tapi pertemuan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf. Bukan bertemu dengan baris fathah kasrah domah gitu ya. Jadi nun mati ketemu ghin. Terus kemudian? Wal munkhaniqatu. Nah, ini hukumnya? Idhar. Idhar juga karena? Nun mati ketemu kho. Nun mati ketemu kho. Itu adalah semua nun mati ketemu ain atau nun mati ketemu huruf idhar dalam satu kalimat. Atau dalam satu kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang masih halaman 16, tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam, yaitu tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Tak ada tanwin yang bertemu dengan huruf idhar di satu kalimat. Baik, dicontohkan silakan ustazah. Min ummatin ajalaha. Saya ingin dengan lagunya. Pakai lagu ya. Min ummatin ajalaha. Min ummatin ajalaha. Hukumnya? Idhar. Mana saja? Ada dua di situ ya. Satu? Nun mati ketemu alif. Nun mati ketemu alif. Dua? Tanwin ketemu alif. Tanwin ketemu alif. Atau tanwin di sini, tanwin kan tiga unsurnya. Tanwinnya apa di sini? Patah, kasrah, padomah? Kasrah. Kasrah tain ya. Ketemu alif. Kemudian? Jurufin harin. Jurufin harin atau jurufin har. Nah, untuk yang belajar sah-sah saja ya. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Baris tanwin ketemu ha. Iya, tanwin ketemu ha. Terus? Ghaniyun 'anil 'alamin. Ghani, ghani itu pemula tasjid susah di situ. Pemula itu agak susah di situ ya. Ghani, ghaniyun, ghaniyun 'anil 'alamin. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Baris tanwin ketemu ain. Tanwin ketemu ain atau domah ta'in. Tanwinnya domah ta'in. Karena tanwin unsurnya tiga. Fathah ta'in, fathah dua, kasroh ta'in, dan domah ta'in. Di sini domah ta'in. Ketemu ain. Ghaniyun, ghaniyun anil alamin. Kemudian? Li ahadin indah. Li ahadin, li ahadin, li ahadin. Indah. Ada dua hukum nih saja. Satu, baris tanwin ketemu ain. Hukumnya? Idhar. Kedua, nun mati ketemu. Hukumnya? Ketemu dal. Hukumnya? Ifa. Ikhfa. Ada ya. Dua di situ ya. Kemudian ya. Halaman 17 yang paling atas ya Ustazah, silakan. Alimun hakim. Alimun hakim. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Baris tanwin ketemu ha. Iya, tanwin ketemu ha atau domah ta'in ketemu ha. Kemudian? Azizun ghafur. Azizun ghafur. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Baris tanwin ketemu ghin. Tanwin ketemu ghin atau domah ta'in atau domah dua ketemu ghin. Kemudian? Maghfiratun khair. Maghfiratun khair. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Baris tanwin ketemu kho. Domah ta'in atau tanwin ketemu kho. Kemudian? Zarratin khairah. Zarratin khairah. Hukumnya? Baris tanwin ketemu kho. Idhar ya. Baik, cara membaca idhar pada nun mati atau tanwin cukup dibaca terang berbunyi N jelas tanpa tidak usah ditekan. Idhar jelas, jelas bunyi. Idhar jelas apa? Di sini hukum nun mati atau tanwin jelas N-nya. Baik Ustazah, sebelum idgom, Ustazah silakan baca lagi contoh-contohnya. Saya ingin ngikutin ya dengan suara lantang, suara bebas dari halaman 15. Ini bagaimana caranya mengucapkan idhar. Ingat, idhar tulisan dan bacaan sama halaman 15 dari buku wajib kita Mas'ud Syafi'i. Silakan Ustazah, bismillah dulu ya. Dari bismillah saya yang ngikutin. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ummatin. Min ummatin atau bisa di situ min ummah ya, dua-duanya boleh aja karena kita latihan. In huwa min ilmin, min ghillin, min ghillin, min khairin, atau bisa juga dibaca min khair. Hukumnya jadi idhar. Min khair jadi mad, madlin, madlin atau madlain. Jadi bisa min khairin. Itu lagi belajar kita. Atau juga bisa min khair, lebih panjang. Kemudian min hasanatin. Min hasanatin atau bisa dibaca juga min hasanah. Iya, tak marbutohnya menjadi ha kalau dihentikan. Min hasanah. Ini ada hubungannya dengan cara-cara mewakafkan. Selanjutnya bagian B halaman 16, nun mati atau idhar bertemu dalam satu kalimat. Silakan Ustazah. Yan'iku. Yan'iku. Yanhauna. Yanhauna. Yan'auna. Yan'auna. Tanhitun. Tanhitun. Fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Wal munkhaniqah. Itu bisa juga tadi ada ustazah yang dibaca, ada juga yang sekarang diwakaf semua ustazah ya. Ujungnya iya, disukun coba. Kan berbeda nih. Jadi ada kol-kolahnya. Coba ustazah dari atas dari yan aku ya. Dari yan aku kita sukunkan. Berarti diwakaf jadi kol-kolah coba ya. Hmm. Semua dalam posisi disukun. Silakan ustazah. Yan aku jadi yan aku. Oh, iya. Gitu kan? Yan aku. Jadi hukumnya kol-kolah. Kol-kolah kubro. Kubro. Ya. Karena huruf kol-kolahnya dimatikan. Kalau yan iko tadi tidak ada hukum. Ya. Kosar aja. Sekarang yan iko. Jadi kol-kolah kubro. Itu. Kemudian yang kedua. Yan haun. Jadi ada hukum. Hukumnya? Madlin. Madarilis? Sukun. Sama memang. Persis. Persis ya. Ya. Ini madarilis sukun. Yan haun. Tapi kalau dihentikan yan hauna itu kalau disambung diwasal hanya mad tobi dan kosar aja. Ya. Tapi kalau yan haun. Kemudian yang ketiga yan aun. Nah, ini baru mad lain. Ya. Karena huruf berbaris fathah umumnya kan dengan alif. Ini tidak pasangan dengan waw mati. Yan aun. Jadi mad Madlin atau mad lain. Kemudian tanhitun. Nah, ini juga mad arili sukun ya, mad tobi'i ketemu satu syaratnya, satu huruf hidup dihentikan. Tapi kalau ketemu dua huruf hidup tidak jadi. Fasayun ghibun. Itu juga hukumnya idhar. Iya, idharnya nun ketemu ghin. Dunnya ujungnya mad arili sukun juga sama. Wal munkhaniqah hanya kosar saja. Baik, kemudian halaman 16 yang bawahnya ustazah min ummatinnya dengan lagu ya. Saya ingin ngikutin. Min ummatin ajalaha. Min ummatin ajalaha. Ada idhar dua, nun ketemu alif dan tanwin ketemu alif. Kemudian Jurufin har. Ini juga idhar, tanwin ketemu ha. Ghaniyun 'anil 'alamin. Ghaniyun 'anil 'alamin. Ini juga domah ta'in ketemu ain. 'Alamin madaril sukun. Kemudian li ahadin inda. Ada dua hukum, satu yeah, tanwin ketemu ain idhar, dua ikhwa. Nun mati ketemu dal ikhwa. Kemudian halaman 17 paling atas. Alimun hakim. Ada hukum di situ. Domah ta'in ketemu ha, hukumnya idhar. Kim ada juga hukum di situ karena dihentikan. Jadi mad arili sukun. Mad tobi ketemu satu huruf hidup karena dihentikan. Kemudian Azizun ghafur. A-nya kosar, zi, matobi, zun, idhar. Domah ta'in ketemu rin, ya. Ghafur, madarili, sukun. Kemudian Maghfiratun khair. Itu hukumnya idhar ya. Domah ta'in ketemu khair ya. Itu mad lain. Sama seperti mad arili sukun memang. Kalau kita punya pemikiran sama, ya sama aja. Tapi sebenarnya namanya saja yang beda karena proses yang berbeda. Kemudian Zarratin khaira. Ini lain. Zarratinnya idhar, tanwin ketemu khair. Lain ujungnya. Khaitulin ya. Tapi ketemunya dengan dua huruf hidup jadi enggak jadi madlin. Khaira itu hukumnya mad lain. Madiwad. Madiwad itu apa ustazah? Baris dua dibaca satu. Setiap patah dua, patah ta'in tapi khusus. Kasrah ta'in dan ta'in tidak. Setiap patah dua kalau dihentikan dibaca satu itu namanya madiwad. Sekarang ustazah idgham ya. Ini halaman 17 idghamnya. Ya, idgham bunyi nun mati atau tanwin dilebur dimasukkan ke dalam sesuatu huruf idgham yang 6. Idgham itu hurufnya ada 6, yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Idgham dibagi 2, ada idgham bi guna dengan dengung, ini hurufnya 4. Jadi 6 itu dibagi 2. 4 untuk bi guna dengan dengung, hurufnya ya, nun, mim, waw. Bila guna tanpa dengung, lam dan ra. Nah, sekarang Ustazah halaman 18 contohnya ya. Contohnya mengidgomkan, memasukkan satu huruf kepada huruf berikutnya. Biasanya di Quran cetakan Indonesia dibantu dengan tasjid ya. Nah, sekarang A halaman 18 nun mati bertemu dengan huruf idgom bi gunnah. Contohnya Ustazah silakan. Wa may yabtaghi. Wa may yabtaghi. Lan nad'a. Lan nad'a. Mimmal ja'im. Mimmal ja'in. Bukan ja'im atau malahin lagi ja'im. Ja'in. Ja'im apa-apa. Miu. Miu waraihim. Miu waraihim. Wa mai hukumnya? Idgom. Kenapa idgom? Nun mati ketemu iya. Nun mati ketemu iya. Ada situ yabe kalau kelas sugro ya. Yabtari kalau dihentikan yabtar. Ya, yabtar. Lan itu juga hukumnya? Idgom. Idgom. Hukum idgom nun, alasannya nun mati nun ketemu? Nun mati ketemu nun. Nun. Kemudian min maljain hukumnya juga? Idgom. Idgom. Idgomnya idgom? Biguna. Biguna karena? Nun mati ketemu mim. Nun mati ketemu mim. Mal hukum lam mati itu idhar. Kemudian miwaroihim itu juga hukumnya? Idgom. Idgom apa? Idgom biguna. Biguna. Kenapa? Nun mati ketemu waw. Nun mati ketemu waro itu matobi ihim ya. Gitu. Kemudian yang kedua. Nah ini harus dikasih tanda. Di sini idhar mutlak. Secara teori idgom. Tetapi karena nun matinya ketemu waw dan atau ketemu ya-nya satu kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab satu kalimat. Ingat, pengertian kata dalam bahasa Arab adalah satu kalimat. Jadi kalau saya pergi ke pasar itu kan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab saya itu satu kalimat. Ya, saya pergi ke pasar itu jumlah mufidah terdiri isim dan fi'il. Jadi kinwanun itu kalimat kalau dalam bahasa Arab ya. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Baik, ini secara teori idgom tetapi harus dibaca idhar. Itulah namanya idhar mutlak. Setiap nun mati ketemu wau atau nun mati ketemu ya bila bertemunya dalam satu rangkaian, satu kata atau satu kalimat. Silakan Ustazah dicontohkan. Kinwanun. Kinwanun. Terus? Sinwanun. Sinwanun. Dunya. Dunya. Bunyanun. Bunyanun. Kinwanun harusnya itu apa Ustazah? Idgom. Idgom. Nun mati ketemu wow. Karena ketemunya satu kata, satu kalimat, maka jangan dibaca idgom. Harus dibaca idhar. Inilah dikatakan idhar mutlak. Sinwanun juga begitu, nun ketemu wow. Dunya jangan dibaca duya. Bunyanun jangan dibaca buyanun. Bunyanun diidharkan. Berikutnya bagian B halaman 18. Tanwin bertemu dengan huruf idgom. Ini ya, dicontohkan. Silakan Ustazah. Liqawmi yu'minun. Liqaumi, liqaumi. Nah, pemula susahnya memasukkan huruf pada huruf berikutnya. Guna tasjid itu susah. Dilatih terus. Liqaumi, liqaumi, yuk, yuk. Yuk di situ seperti ditekan. Kalau ada hamzah di atas wawu atau hamzah di atas alif, itu bukan sebagai pemanjang. Tetapi seperti kalau bahasa Indonesia itu ada koma. Nikmat gitu ya, nikmat gitu ya. Likau, likau mi yu'minun. Hukumnya Ustazah? Di situ? Idgom? Idgom? Biguna apa bila guna? Biguna karena? Tanwin ketemu iya. Tanwin ketemu iya. Likau mi itu. Kemudian? Hittatun naufir. Hukumnya? Idgom. Kenapa idgom? Baris tanwin ketemu nun. Iya, tanwin atau domatain ketemu nun. Idgomnya idgom apa? Idgom bigunah. Bigunah itu apa? Dengan de? Dengan dengung. Bila gunah bila tanpa jah. Dengung. Jadi, hitontun. Ada gunahnya, ada dengungnya. Kemudian? Hudam mirrabbihim. Hudam mirrabbihim. Ada dua di sini. Satu? Baris tanwin ketemu mim. Mim itu idgom biguna. Kemudian mir itu nun juga idgom. Nun mati ketemu ro. Itu idgom bila guna. Ya. Kemudian? Hudau wa rahmah. Hudau wa rahmah. Hukumnya? Idgom. Idgom apa? Idgom biguna. Kenapa? Baris tanwin ketemu wau. Baris tanwin atau tanwin ketemu wau. Tanwin atau patah tain, patah dua ketemu wau. Yang bawahnya Ustazah disambung aja nih. Mayakmal yang mayakmal yawma idhi yasduru syaru yarah yawman nakhirah suhufam mutahharah. Itu mai idgham bigunnah ya. Mai ya'mal yauma idai idgham bigunnah tanwin ketemu ya. Yauma idai yasdur. Kemudian syarron jadi syarrayyarah. Yauman itu tanwin ketemu nun. Yauman nakhirah. Kemudian suhufam mutahharah. Kemudian selanjutnya idgham bilaguna saja ya, halaman 19. Ya. Ini lam dan ro. Setiap nun mati atau tanwin berhadapan dengan lam dan ro, itu idgham dileburkan, dimasukkan tanpa ada dengung. Contohnya Ustazah, contoh A. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Hukumnya Ustazah? Idgham bilaguna. Kenapa idgham bilaguna? Baris tanwin ketemu lam. Kan ada iya tuh di situ. Iyanya enggak dianggap. Jadi karena enggak ada baris, kita ke yang ada baris saja. Patah tain atau tanwin ketemu lam. Kemudian ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Hukumnya idgham bilaguna. Kenapa? Baris tanwin ketemu ro. Domah tain ya atau tanwin ketemu ro. Kemudian B, contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bilaguna. Mirabbihim. Mir rabbihim. Hukumnya idgham bilaguna. Kenapa? Nun mati ketemu ro. Kemudian yubayyin lana. Yubayyin lana. Hukumnya idgham bilaguna. Kenapa? Nun mati ketemu lam. Bawahnya ara'ahu staghna. Ara'ahu staghna. Yang mana yang jadi idgham? Nun mati ketemu ro. Nun mati ketemu ro. Idgham bila guna. Kemudian Aisyatir radiyah. Hukumnya baris tanwin ketemu ro. Idgham bila guna. Idgham bila guna. Kemudian La illam. Hukumnya idgham bila guna. Kenapa? Nun mati ketemu lam. Kemudian khairul laka yawma idhil khabir. Khairul lak yawma idhil khabir. Hukumnya yang satu idgham bila guna. Ini lin. Ya, domatain ketemu lam. Lak. Kemudian yawma idhil tanwin ketemu lam juga idgham bila guna. Idgham bila guna. La khabir. La khobir madari li sukun. Li sukun. Dari atas lagi ya Ustazah, dicontohkan kembali, dibaca dari halaman 18. Saya yang ngikutin ya, biar jamaah juga ngikutin kita semua. Halaman 18 mulai dari A. Silakan Ustazah dengan suara yang lepas lantang. Ibu dan bapak juga mengikuti di rumah. Silakan Ustazah. Wa mayyabtaghi. Wa mayyabtaghi. Lan nad'a. Lan nad'uwa. Mimmal ja'in. Min waraihim. Kinwanun. Sinwanun. Dunya. Bunyanun. Ini dikasih ingat, dikasih tanda. Di sini harusnya idgham, tetapi dibaca idhar. Karena nun mati ketemu wau atau nun mati ketemu ya dalam satu kalimat. Jadi tidak dibaca idgham, harus dibaca idhar. Itulah namanya idhar mutlak. Kemudian Liqaumi yu'minun. Hiyattun naghfir. Hudam mir rabbihim. Hudaw wa rahmah. May ya'mal. Yawma idhi yasduru syarru ayyarah. Yawma idhi yasduru syarru ayyarah. Yawman nakhirah. Yawman nakhirah. Suhufam mutahhara. Suhufam mutahhara. Semua itu adalah contoh setiap nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idgom. Idgom biguna. Yanmu. Ya nun mim waw. Jadi idgom dibagi dua. Ada idgom biguna, ada idgom bilaguna. Halaman 19 adalah idgom bilaguna. Tanpa dengung. Silakan Ustaz. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Taqin ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Ar-ra'ahus di sini ya. Ar-ra'ahus tagna. Itu barisnya memang hilang di sana. Terus-teruskan. Aisyatir-radiyah. Aisyatir-radiyah. La'illam. La'illam. Khairul lak. Khairul lak. Yauma idzil khabir. Halaman 15 kembali Ustazah. Min ummatin dibaca kembali silakan. Idhar ini. Min ummatin atau dihentikan jadi dibacanya min ummah. Min ummah dua ya, dua dihentikan dan di asal. In huwa. In huwa. Atau in hu. In hu. Iya. Kemudian halaman 16. Min ilmin. Min ilmin. Atau min ilm. Min ilm. Itu waqaf isyarah. Kemudian. Min ghillin. Min ghillin. Atau min ghil. Gitu ya. Terus. Min khair. Min khair. Atau min khairin kalau diteruskan. Iya. Kemudian. Min hasanah. Min hasanah. Disambung min hasanatin. Kemudian. Yan'iku. Yan'iku. Yanhauna. Yanhauna. Atau. Yanhaun. Yanhaun. Kalau dihentikan jadi mad ada di sukun. Kemudian. Yan'auna. Yan'auna. Atau. Yan'aun. Jadi mad ada di sukun. Kemudian tanhituna. Tanhituna atau tanhitun. Tanhitun. Kalau tanhituna tu-nya jadi mantobi. Na-nya? Na-nya kosar. Kosar. Kenapa dibaca begitu? Karena mau di sam sambung. Sambung mau diwasol. Kalau tanhitun berarti dihentikan. Jadi mad ada di sukun ya. Itu beda. Ini ilmunya tuh harus mendalam betul. Jadi kok orang bisa ya tanhituna, tanhitun. Ya ini ada dua cara, dua trik gitu ya. Dua-duanya diperkenankan. Seperti fasayun ghidun juga sama. Teruskan saja. Fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Wal-mun-khaniqah. Min ummatin ajalaha. Min ummatin ajalaha. Jurufin-har. Jurufin-har. Ghaniyun 'anil 'alamin. Li'ahadin 'inda. Li'ahadin 'inda. 'Alimun hakim. 'Alimun hakim. Azizun Ghafur. Azizun Ghafur. Maghfiratun Khair. Maghfiratun Khair. Zarratin khaira. Zarratin khaira. Kalau kita jeli, coba dilihat. Antara alimun hakim, tuh. Azizun ghafur, itu sama mad tadi disukun. Tapi maghfiratun khair, panjang sama. Tapi lain di situ madlin. Kemudian zarratin khaira, ini lain lagi. Inilah mad iwan. Masya Allah ya. Ilmu kita sedikit saja masih banyak kita yang belum bisa. Baik, sekarang kita contoh ke surat Al-Ghasyiyah ya Ustazah ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini untuk ibu dan bapak. Terima kasih alhamdulillah banyak yang sudah telepon. Aduh Pak Ustaz kok gampang ya pelajaran tajwid sekarang. Dulu saya bertahun-tahun kemana-mana gak pernah bisa. Ternyata satu minggu aja bisa. Ya, bahkan satu hari aja bisa. Syaratnya mau belajar. Itu. Baik Ustazah silakan ya Al-Ghasyiyah dibaca dulu ya. Nanti saya tanya, di sini ada penerapan aplikasi antara idghar dan idgham. Tapi kembali kami ingatkan untuk pendengar yang harus dicerna betul, memori diingat perbedaan esensial dari idgham dan idghar. Idghar itu jelas kita lagi tengah mengkaji hukum nun mati atau tanwin. Jelas apanya? Jelas bunyi n-nya, nun mati kan n, tanwin juga n. Ya. Kalau idgham peleburan. Jadi kalau idhar itu tulisan dan bacaan sama. Sedangkan idgham itu tulisannya ada N tapi bacaannya N-nya hilang, bunyi N-nya. Itulah, itu idgham, dileburkan. Ibarat kita punya air mineral warna putih, kemudian ada mineral atau ada pewarna-pewarna yang lain. Dikasih merah jadi merah, dikasih kuningnya ini. Jadi esensi yang putihnya hilang dengan diidghamkan itu. Bunyi N-nya hilang, melebur pada huruf sesudahnya. Baik, silakan Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية في جنة عالية. Di wujud ya. Ini ayat berapa barusan? Lisa. Lisa'iha radiyatun fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Sampai 11 dulu ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya dibaca. Mana? Oh, bismillah. Allahnya dibaca, dibaca tipis tarkik karena sebelum lafadz Allah barisnya di bawah. Ar-Rahman alif lamnya alif lam. Samsiah karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah yaitu ra. Tandanya ada tasdid ya. Ar-Rahmannya Matubi'i. Ar-Rahmanir alif lamnya alif lam. Samsiah ya, setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu ra. Rahim. Mad adid li sukun. Kenapa mad adid li sukun? Matobi ketemu satu huruf yang dimatikan. Yang dimatikan. Karena kita berhenti, ada matobi, setelah matobi ada satu huruf hidup dihentikan, jadilah madari disukun. Hal hukum? Lamati idhar. Lamati ketemu alif. Hal ada? Matobi. Ka? Kosar. Ha? Kosar. Di? Matobi. So? Sukosar. Sul? Alif lam? Alif lam komariah. Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu? Ketemu yaitu dari mana kita akan kenal bahwa itu alif lam komariah? Ada sukun. Cirinya ada sukun. Berarti alif lamnya di? Dibaca. Dibaca. Hadisul go? Matobi'i. Syiah. Kosar ya. Kosar. Ada tanda wakob di situ. Al-wakfu aula. Artinya? Dihentikan? Dihentikan lebih utama. Lebih utama. Wu-wu-unya? Kosar. Ju? Matobi'i. Hui. Nah ini contoh kita. Satu. Tanwin ketemu ya idgom? Idgom bigunah. Bigunah. Domah tain ketemu ya. Ya. Dalam cetakan Indonesia dibantu tasjid. Wujuhui yau? Yau lin. Huruf lin. Ma'irin lin? Lin idhar. Idhar. Tanwin ketemu ho. Ho? Ho-nya matobi. Syiah. Kosar aja ya. Kosar. Matobi. Milatun. Tuh. Tanwin ketemu nun. Idgom? Idgom bigunah. Bigunah. Na? Matobi. Sibah. Kosar ya. Tos la matobi. Na matobi. Ron tuh ron. Idhar. Tanwin ketemu ha. Ha matobi. Miah. Ha miyata. Ihfa. Ihfa belum ini ya. Tanwin ketemu ta. Tanwin ketemu ta. Ha miyata. Tusko matobi. Min idhar. Nah nun mati ketemu ain. Ini pertemuan tadi teori kita. Ai ain lin. Ain kalau dihentikan madlin. Madlin. Min ainin idhar. Tanwin ketemu alif. Alif a mad badal. Aniyah. Lai lain lin. Lai salahum hum hukumi mati belum. Mim ketemu tau idhar ya. Ta'a madobi. Mun idhar. Domah tain atau tanwin ketemu alif ya. Illa madobi. Madobi. Mil nun ketemu bo. Ketemu do. Bari mad ari sukun. La matobi'i. Yusminu wala matobi'i. Yugni mia ifa. Nun ketemu jim. Ju mad ari li sukun. Bukan mad mad ari ya. Mas ari di gang sukun. Mad ari li sukun. Wu nya kosar. Ju matobi'i. Hui idgombi. Domah tain ketemu ya idgombi gunah. Yau lin. Ma izin idgombi gunah. Kasroh tain ketemu nun ya. Na matobi'i. Imah. Imatul kalau disambung jadi? Idgom bila gunah. Domah tain ketemu lam. Lisa'yiha matobi'i. Ro matobi'i. Iya. Ro diatum kalau disambung jadi? Ifa. Domah tain ketemu fa ya. Ro diatum fi fi matobi'i. Jan gunah. Gunah setiap nun dan mim bertasid. Jannatin ten Jannatin ten idhar. Tanwin ketemu ain. A matobi'i. Liatil tanwin ketemu lam. Idgom bila gunah. La matobi'i. Tasma'u fi matobi'i. Ha matobi'i. La matobi'i. Biyah. Biyah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Ilmu kita sedikit, kita bisa kita manfaatkan, kita tularkan kepada yang lain. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar, untuk informasi silakan hubungi kami di 70778444. 70778444 atau di 0812-828-7881. Kajian kita, pengajian kita ada Rabu dan Sabtu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam PDIP masih dibutuhkan untuk penyeimbang kekuatan politik di negeri ini. Saya menilai tadi dari segi pendekatan sistem ya. Saya dengan Ibu Megawati, saya yakin bahwa PDIP akan bisa secara konsisten memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Ya. Dan itu kita butuhkan dalam kehidupan politik kita. Dan kemudian dari pendekatan kepentingan PDIP sendiri, saya menilai bahwa PDIP akan tetap solid bila mana dipimpin oleh Ibu Megawati gitu. Karena itu dari dua pendekatan tadi, dari baik pendekatan sistem maupun dari kepentingan PDIP sendiri, maka kepemimpinan Megawati memang masih dibutuhkan. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa PDIP harus berani merubah sikapnya untuk meninggalkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Sambil memperbesar dukungan, sektor yang lain bersumber pada internal partai, perubahan perilaku dan bahkan berkembangnya perilaku menyimpang yang dipertontonkan kader PDI Perjuangan yang berada di lembaga legislatif dan eksekutif seperti yang telah berkali-kali saya tegaskan merupakan sumber malapetaka dari PDI Perjuangan. Untuk itu, Megawati Soekarnoputri meminta para kadernya untuk terus giat melakukan kerja politik dan meninggalkan mental feudalistik. Demikian, Muhammad Isen Suhanda melaporkan langsung dari Sanur, Bali. Sementara itu, meski peluang terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada Kongres di Bali masih cukup besar dibandingkan dengan kandidat lain, namun bila tidak didukung orang-orang dekatnya yang berpikiran moderat, PDIP tidak dapat eksis di tengah-tengah partai pesaingnya. Demikian dikatakan pengamat politik dari Bandung,